Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian, memang kalau kita perhatikan dalam hal sholat, kenapa sholat sebagai tiang agama, bahwa nanti yang diperiksa juga pertama kali itu adalah amalan sholat, itu memang tidak salah. Pada layar kita lihat ada 17-18 item hal yang berhubungan dengan sholat, mulai kecerdasan vertikal, itu sholat yang berhubungan dengan Allah, kejadian turunnya sholat di sendiri melalui mihrab, hubungan kata sholat dengan sholawat, karena kata sholawat dan kata sholat itu sama, perbedaannya hanya pada harokat. Juga masalah hubungan sholat dengan rukun Islam. Ini saya cuma ragu, kira-kira bapak-bapak ibu-ibu bosan gak ya? Mudahnya untuk bahas masalah sholat ini butuh waktu sekian lama. Ini kadang-kadang juga saya harus memperhatikan ini. Tetapi untuk sholat, kalau untuk bab yang lain mungkin bisa saya ringkas. Tetapi kalau untuk masalah sholat, saya mohon maaf, saya tidak berani meringkas terlalu singkat. Karena nanti bukannya malah bisa dipengerti, tetapi malah pengertian makna sholat sendiri akhirnya bisa sedikit rancu atau deviasi. Semacam seperti ini, hubungan kata sholat dengan sholawat. Sholawat yang kita tahu, yang diajarkan pada waktu kita tahu adalah untuk teks bacaan, kita bisa lain-lain ya, saya minta. Ini tidak untuk dipertentangkan. Misalkan Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, sholli atas Muhammad. Padahal sholawat ini sudah sering kita ucapkan, mulai kita kecil sampai kita besar, dan nanti mungkin insya Allah sampai kita mau menghadap, kita gak lepas dari sholawat. Tetapi pengertian sholawat itu sendiri, Allahumma sholli ala Muhammad. Kata sholli itu berasal, kata sholli adalah merupakan asal kata dari kata sholat. Misalnya dalam ayat fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah dan mendekatlah. Mendekat ini berarti berkorban, khorob. Bersolatlah dan berkorbanlah. Ini sebenarnya nanti kita bahas masalah sholat nanti. Tetapi ini saya pancing bapak ibu sekalian, teman-teman, bahwa di sinilah esensi pengertian daripada sholat itu sendiri. Kalau untuk amalannya, untuk melakukan sholawat, saya nggak ragu. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian mungkin jauh lebih bagus. Tetapi esensi dari pengertian dari apa yang kita lakukan. Makna kata sholli, fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah. Ini merupakan asal kata dari kata sholat. Sholat tunduk, lam ditunjukkan. Jadi nilai-nilai dari ketundukan bisa diperiksa di lam. Kalau sholat, nah sekarang kita artikan makna sholli, sholat. Ini juga, mungkin Pak Giri. Sholat itu apa menurut Bapak? Sholat adalah melaksanakan perintah. Pak David, sholat itu apa kira-kira? Sholat itu tunduk. Kalau menurut pengertian umum? Pengertian umum. Sholat itu beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah. Menyembah Allah. Abdi Allah. Maknanya? Suatu kewajiban. Ada yang punya ide lain? Allah menghadap Zat yang Maha Kuasa dengan ketentuan ada syarat-syarat hukum-hukum waktunya ditentukan. Di sholat. sekarang kita bahas pertanyaan apa yang telah bapak-bapak itu jawab. Lah kalau sekarang Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma ya Allah. Sholli sholat atas Muhammad. Kira-kira benar enggak pengertian ini? Nah, di sinilah kenapa kita harus memahami benar makna kata sholat. Misalkan kita berbicara dengan saudara kita di luar, misalkan kita ngomong mereka ada trinitas, tiga jadi satu, satu jadi tiga. Kita ngomong mereka Tuhannya tiga. Lalu mereka jawab, nah kita sendiri, Bapak sendiri itu loh, maksud Tuhannya disuruh sholat kepada Nabi-Nya. Kira-kira bagaimana kita jawab pasti? Selama ini kita melaksanakan, tetapi tidak pernah memikirkan makna dari apa yang kita ucapkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Apalagi kalau Jumatan. Maaf. Inna Allah wal malaikatu yusholluna ala Nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat yusholluna ini berarti kata aktif. Kalau di depan ada kata iya, berarti ini kata aktif. Yusholluna ala Nabi. Bayangkan Allah dan malaikat sholat kepada Nabi. Nah, sekarang kalau tanya tadi, saya tanya, arti makna sholat adalah menyembah kepada Allah. Kenapa ini kok bisa terbalik? Nah, kalau sholat itu ibadah, masa Allah beribadah kepada Nabi-Nya? Kalau itu, sholat itu bukan sholat, tapi selawat. Menurut Ibnu Katsir, kata sholat di sini, sholat dalam, ditafsirkan adalah sebagai rahmat. Bahwa Allah dan malaikat merahmati para nabi. Allahumma sholli ala Muhammad, juga sebagai doa. Tetapi, kita harus ingat, Al-Quran adalah kitab yang sempurna. Sempurna. Kalau kita sudah ngomong sempurna, tidak ada satu pun telah kesalahan. Ini yang harus diingat. Kata rahmat itu sudah diwakili dengan kata rahman. Kata doa itu diwakili oleh kata du'a. Kita yakin Al-Quran adalah maha benar. Sehingga kalau ada sesuatu yang janggal, hanya ada satu telah. Apa? Pemahaman kita, penafsiran kita terhadap Al-Quran yang kurang memadai. Nah, sekarang juga seperti ini. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Jawabnya apa? Kalau saya ngomong jawaban itu salah, kira-kira saya diprotes enggak? Diprotes ya? Tetapi bagaimana kalau Al-Quran yang ngomong itu kurang tepat? Coba kita lihat di Al-Luqman ayat 25. Wala insa'altuhum man kholakos samawati wal'ad layakunu na'umoh kulilhamdulillah bal'aksaruhum layak namun. Tetapi kebanyakan mereka tidak akan. Itu kata alhamdulillah yang sering kita ucapkan. Habis bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, kalau kita ucapkan, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Kita jawab, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Ini antara pertanyaan dan jawabannya. Nggak cocok. Wah, padahal Al-Quran itu benar. Berarti juga nanti pengertian kita terhadap kata alhamdulillah sendiri kurang mendalam mungkin. Di situ ada pengertian ilmu lagi. Nah, di sinilah kita harus benar-benar ekstra hati-hati dalam membaca Al-Quran. Jika dibacakan Al-Quran, maka perhatikanlah agar kita mendapat rahmat. Memperhatikan. Juga dari surat Ar-Rahman, kita mungkin jarang mempelajari ayat 2, 3, 4. Ar-Rahman, alam Al-Quran, kolakol insan, alam maul bayan. Ada sesuatu, pernah gak kita memperhatikan bahwa kalau kita tafsirkan dengan pencocokan selama ini, itu akan datang. Pertama adalah alam Al-Quran. Kedua baru kolakol insan. Harusnya kan insan dulu dinyatakan, baru diajarkan Al-Quran. Kenyataannya memang semacam itu. Adam diciptakan, Nabi Adam alaihissalam diciptakan, baru wa'alama adamah asma'a kullaha, baru kepada Adam diajarkan nama-nama semuanya. Nah, disinilah kita paham benar bahwa Al-Quran sangat-sangat benar, tidak ada celah untuk kesalahan, tetapi jika ada suatu kejanggalan, kalau kita mau memperhatikan, berarti pemahaman kita, ilmu kita untuk menghindar Al-Quran mungkin perlu diperdalam. Kalau ayat Ar-Rahman itu sebenarnya kita kekeliruannya hanya dalam menafsirkan kata kolakol. Di dalam bahasa Indonesia, karena bahasa ini agak kurang begitu dalam, tapi enak untuk menerangkan, kolakol diartikan mencipta. Tetapi kalau kita mempunyai kebenaran dalam dua bahasa, misalkan Inggris dengan Indonesia, ternyata kata kolak ini diartikan dengan creation, create. Nah, karena kita tidak ada penguasaan itu, sehingga kita hanya mengartikan bahwa kolak itu pasti mencipta. Nah, disinilah faktor itu terjadi. Sekarang coba, kalau kita artikan kata kolak adalah kreator, kreasi, maka kita belajar. Sehingga kita nanti tahu bagaimana cara mendapatkan rahmat, bagaimana cara mendapatkan kasih dari Allah. Sekarang kita coba, Ar-Rahman, Rahman, alam Al-Quran, pelajarilah Al-Quran. Kolakol insan, kolakol kreatif, insan manusia, jadilah manusia yang kreatif. Baru alamaul bayan. Itu kita akan langsung mendapatkan rahmatnya Allah. Jadi satu, kalau kita ingin mendapatkan rahmatnya Allah, satu, pelajari Al-Quran. Kedua, kita harus kreatif. Kreatif dalam arti kita menggali menurut ilmu kita, sehingga kita nanti bisa mengenalkan isi dari Al-Quran ke orang lain. Disitulah kita akan mendapatkan rahmat. Nah, begitu juga dengan kata sholawat. Sekarang kita masuk ke kata sholawat. Ini juga penting karena ini dasar dari pengertian kita. Nah, ini sholawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini, secara umum, salawat, apapun yang kita baca, adalah merupakan lafaz jamak dari kata sholat. Ini kamus umum. Salawat merupakan bahasa atau lugu Arab yang artinya doa, rahmat dari Tuhan memberi berkat dan ibadah. Ini menurut arti umum. Sekarang kita nanti tinjau menurut arti di dalam Al-Quran itu sendiri. Sejarahnya, sebelum masa kenabian, Rasulullah mendapatkan dua julukan, Al-Amin, karena Rasulullah orang yang tidak percaya, dan As-Siddiq. Pada masa kenabian, para sahabat memanggilnya Rasulullah yang bermakna utusan Allah, dan kemudian menambahkan kalimat, Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berarti semoga Allah memberi kebahagiaan dan keselamatan kepadanya. atau disingkat SAW. Nah, di sini mulai timbul sedikit pecah. Nah, ini juga yang seperti saya bacakan tadi. Inna woha wa malaikatahu yusholu na'ala nabi. Ini saya ambil dari makna sholawat untuk nabi. Dan juga ini sholawat yang kita baca. Allahumma sholli ala Muhammad. Sok dan lam. Ingat, dalam pelajaran bahasa Inggris, sebuah kata merupakan turunan dari kata lainnya. Ini enggak boleh dibantah. Tetapi kadang-kadang kita agak curang dalam berilmu. Ilmu itu adalah parameter. Kita tidak boleh ngomong A lalu besok B. Begitu mepet besok lagi C. Nanti kepepet lagi besok lagi E. Itu bukan ilmu. Ilmu sekali kita ngomong A, insya Allah sampai nanti harus tetap A. Makanya Islam menyarankan kita untuk menulis sesuatu, tidak ngomong sesuatu. Kenapa harus ditulis? Karena kalau sekarang ditulis A, sampai kapanpun tulisan itu tetap A, nggak mungkin berubah jadi B. Tetapi untuk menulis memang diperlukan keahlian khusus dan sebuah metodologi. Ini memang akan lebih berat. Sekarang kita bahas ini yang sudah ada. Lalu kita loncat untuk dari penghasil. Ini penghasilan yang ada dari Halim Tafsir, Al-Bukhari, Abu Aliyah. Salawat merupakan pujian. Salawat pada dan ya, pujian di sisi para malaikat. Jadi kalau memuji kepada Nabi-Nya. Padahal nantinya membilang alhamdulillah, pujian milik Allah. Allah memberikan pujian ke Nabi-Nya. Nah, ini kontradiksi. Dan kita harus fair. Kalau memang ada kurang, kita harus mengakui kurang. Kurang bagaimana? Kurang pemahaman kita mengenai makna kata sholli itu sendiri. Sholawat malaikat adalah doa. Sholawat orang mukmin adalah memohon rahmat. Akhirnya ditafsirkan ya. Tafsir berarti penafsiran, perkiraan. Makna kata isoluna adalah memberi sholawat. Jika sholawat itu datang dari Allah Ta'ala, maka itu berarti pemberian rahmat. Sedangkan sholawat berasal dari malaikat, maka berarti mereka berdoa dan memintakan ampunan. Semua memang benar. Tetapi hal ini tidak akan bisa kalau kita berhadapan dengan orang yang berpikiran secara runtut, secara keilmuan. Karena metodologi ilmiah adalah menetapkan sesuatu berdasarkan parameter, bukan persangkaan. Dan itu harus bisa diuji dimanapun dan hasilnya harus tetap sama. Ini ilmu. Nah, bagaimana cara pengetahuan huruf ini menjawab? Bapak-bapak kemarin sudah mempelajari makna huruf shad, makna huruf lam, jadi shad terbakar tunduk. Tunduk jika sebagai objek maka itu menundukkan. Jika dia sebagai subjek maka dia menundukkan. Jika sebagai objek maka dia ditundukkan. Dan inilah inkonsistensi. Padahal kita tahu benar Al-Quran itu pasti benar. Pasti. Sehingga ini inkonsistensinya. Ujian dari kata hamdu, doa, du'aha, rahmat dari kata rahmat, rahim, rahmat, sholawat, ampunan. Padahal ampunan itu tergantung dalam kata ghofar. Nah, di sini kita memang harus agak berpikir. Lalu inilah sekarang kita akhirnya nanti tahu. Nah, ini pertanyaannya, bagaimana ada sedikit deviasi penyimpangan. Nah, ini sudah dinaskan di dalam Al-Quran, tidak ada kebengkokan dan kesia-siaan di dalam Al-Quran. Jika ada yang janggal, hanya ada satu celah yang tersisa. Penafsiran yang kurang tepat atau ilmu kita yang masih kurang. Ini aja celahnya, sehingga lebih mudah. Sehingga kalau penafsiran kurang tepat, ilmu masih kurang, masih ada kesempatan kita untuk belajar lagi. Sekarang kita masuk ke metode dulu. Bagi yang buka buku, belum hafal dibuka huruf kot, halaman 200, berapa itu? 200, mungkin 206. Atau yang sudah hafal kemarin, sob dari kata tunduk, berarti bisa ditundukkan, menundukkan. Lam adalah ditujukan atau nilai-nilai, berarti ketundukan yang bernilai, bukan asal tunduk. Sekarang kita maksudkan makna kata sob dalam, di dalam solawat. Kita masukkan ya, pelan-pelan. Nah, Allahumma sholli ala Muhammad. Sholat tunduk. Sehingga kalau itu kita masukkan ke dalam kalimat ini, Allahumma, ya Allah, tundukkanlah atas Muhammad. Sekarang pertanyaannya adalah, apa yang ditundukkan Allah atas Muhammad? Kalau kita apa yang ditundukkan Allah atas Muhammad? Coba kira-kira jawabannya di mana dari pertanyaan ini? Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, tundukkanlah atas Muhammad. Nah, di dalam lugat Arab inilah yang namanya sibul jumlah. Jumlah itu kalimat, sibul sesuatu yang mirip kalimat. Ini pelajarannya gak bingungkan untuk para santri. Sesuatu yang mirip kalimat. Apa berarti? Diomongkan kalimat bukan kalimat. Tapi kalau kita ngomong kalimat, dia bukan. Ngomong bukan kalimat, dia juga kalimat. Sehingga pada waktu saya belajar beberapa observasi ke beberapa pondok, saya tanya ustaznya, mereka gak bisa jawab, dan mereka hanya menerangkan apa yang diterangkan ustaz mereka dahulu. Maaf, seperti memutar kaset. Sehingga tidak ada perkembangan di situ. Nah sekarang, si jumlah adalah kalimat tidak lengkap. Lalu bagaimana agar menjadi jumlah mufidah atau kalimat yang mempunyai kaidah, kita harus mencari jawaban dari apa yang ditundukkan oleh Allah atas diri nabi-nabinya. Ya, ternyata sallallahu alaihi wasallam ditundukkan oleh Allah atasnya keselamatan. Jawabannya itu pada jawaban yang kita ucapkan. Jadi kalau ada kita dengar disebut nama Rasulullah, kita jawab sallallahu alaihi wasallam, ditundukkan oleh Allah atasnya keselamatan. Ini merupakan satu kalimat yang dipecah menjadi dua. Agar apa? Agar kita mau mencari. Jadi Allahumma sholli atas sholli ala Muhammad. Ya Allah, tundukkanlah atas Muhammad. Apa yang ditundukkan Allah atas Muhammad? Ditundukkan oleh Allah atasnya keselamatan. Jadi yang namanya keselamatan secara total sudah ditundukkan, sudah dipaket oleh Allah, diberikan hanya kepada Muhammad. Sehingga kalau kita ingin selamat, nah ini Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, tundukkanlah atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditundukkan oleh Allah atasnya keselamatan. Berarti ini bermakna kalau kita ingin selamat hanya ada satu cara, ikut yang namanya Muhammad. Inilah solawat. jinnya sholawat itu akhirnya boleh diartikan doa. Karena apa? Ya Allah, tundukkanlah atas Muhammad. Kita berharap, ya Allah, berikanlah atas Muhammad. Apa ya Allah yang harus diberikan? Allah ternyata memberikan keselamatan. Jadi kalau kita ingin selamat, berdasarkan sholawat ini, hanya satu cara, ikut Muhammad. Ini sebuah ketentuan. Nah, akhirnya kalau kita baca surat yang tadi, innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sehingga sesungguhnya Allah dan maksudnya melalui malaikat menundukkan atas para nabi. Dan memang secara kenyataan para nabi adalah orang-orang yang tunduk. Sehingga kalimat ini akhirnya pas, plok. Sehingga kalau ada orang tanya, apa makna sholawat? Makna sholawat adalah doa. Ya, apa makna doa tersebut? Yaitu bahwa kita meminta Allah agar diberikan sesuatu kepada utusannya. Apa yang diberikan Allah kepada utusannya? Keselamatan. Jadi kalau kita ingin selamat bagaimana? Ikut Rasulullah. Titik. Nah disinilah barang siapa bersolawat, maka solawat tersebut akan menjadi syafaat kita di akhirat nanti. Kecuali yang enggan atau pikir. Nah, kalau Rasulullah sudah mengajarkan bahwa kita mendoakan Rasulullah dan kita mengikuti Rasulullah dan kita sudah tahu berharap kepada Allah bahwa keselamatan itu akan diberikan satu-satunya kepada Rasulullah karena kita mendoakan Rasulullah, maka Rasulullah pun juga akan mendoakan kita agar selamat dari api neraka. Ini adalah prinsip imbal balik. Rasulullah adalah orang yang benar-benar berbudi. Sehingga kalau kita diamkan, misalkan begini, ada seseorang besok mau dihukum mati, vonis pengadilan hukum mati, apa yang dia lakukan? Dia akan berusaha semaksimal mungkin menjual harta bendanya, apapun yang bisa untuk menebus keselamatannya. Agar apa? Agar dia selamat. Lalu kita mendengar kata sholawat. Kita tahu bahwa sholawat bisa menyelamatkan kita nanti di akhirat. Yang kita misalkan kita harusnya masuk neraka. Kita gak perlu mengeluarkan uang. Kita gak perlu mengeluarkan harta benda. Hanya menjawab jika mendengar kata Rasulullah, nama Rasulullah, hanya menjawab sholawat. Bayangkan, gak keluar uang, gak keluar harta benda, gak keluar apapun untuk menembus keselamatan, masih juga keberatan. Sehingga keluarlah statement, bagi siapa yang mendengarkan nama Rasulullah dan dia mengucapkan sholawat, maka orang tersebut adalah orang yang benar-benar kikir. Wis gak bodoh, gak ketua popo, ingin selamat jawab ya enggak. Nah ini. Sehingga dengan pengertian semacam ini, insya Allah kita memasuki bulan Saban, orang-orang, sehingga ada kesadaran di sisi kita, bulan Saban adalah bulannya Rasul, sehingga nanti pada bulan Saban kita banyak-banyak bersolawat, dan kita tahu apa yang kita ucapkan. Bahwa solawat yang kita ucapkan adalah permohonan dari umatnya Rasulullah kepada utusan Allah. Dan insya Allah dengan doa tersebut, maka sholawat kita akan menjadi syafaat buat kita nanti di akhirat. Amin. Itu pengertian dari sholawat. Jadi biar gak kaget Pak Nuraman, coba hidup dulu. Pengertian yang baru. Ya. Demikian telah kita ikuti bersama-sama bahwa ini kajian secara ilmiah, jadi tidak untuk diperdebatkan. karena sebagian dari kita mendengar selawat ini agak berhenti. Ya, begitulah. Ini dari sisi ilmu itu tadi. Maka barang siapa yang ingin mendapatkan rahmatnya itu hanya dengan satu cara, pelajari Al-Quran dan kreativitas. Al-Quran ini kita tahu, Al-Quran ini kitabnya siapa? Sebagian kita boleh klaim bahwa itu kitab umat Islam, padahal tidak. Al-Quran hudan linnas dalam konteks ini adalah untuk semua manusia. Banyak orang kafir, Qurani, kalau dipercaya amanah, kalau ngomong tidak bohong, maka disana dapat mereka kemuliaan dalam konteks Ar-Rahman, gitu lah, jadi ya. Inilah keselamatan. Saya kira kalau soal Ar-Rahim, kita boleh klaim. Nah, dengan catatan pelajari Al-Quran, timbulkan kreativitas. InsyaAllah baik posisi Ar-Rahman atau Ar-Rahim, kita akan dapat itu semua. Agar kita kalau dijejeli, ini karena sekali lagi saya ulang-ulang ini luas cepat. Ini Al-Quran ini maha karya sastra. Untuk orang-orang yang kenal sastra mungkin agak-agak. Tetapi bagi kita-kita yang ini perlu sabar. Kalau dijejeli terus kita ini khawatir amber. Jadi saya ingin mengulang ucapan Mas Didi. Bahwa kenapa anak-anak kita, cucu kita, anak kecil HP itu lebih terampil daripada kita. Mereka sungguh-sungguh belajar dan tidak takut salah, rileks sekali. Tidak berkembang. Kita belajar targetnya bisa, sambil berkembang, tidak bisa-bisa. Jadi HP itu lebih familiar daripada anak kecil daripada kita. Karena salah belajar adalah ada relaksasi. Ada terus dengan santai. Anak kecil itu santai duduk saja. Ternyata dia lebih terampil memainkan HP daripada kita. Analogi ini kita perlukan bahwa belajar ini tidak usah merentang. Jadi dihayati, diselami apa yang disampaikan Mas Didi. Mudah-mudahan kita belajar Al-Quran, kita timbulkan kreativitas. Insya Allah tiket Ar-Rahman itu akan berpihak pada kita. Saya kira itu resum sementara. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kreatif yang mau belajar Al-Quran. Silakan dilanjutkan, Pak Didi. Sebelum saya teruskan, ada yang punya unek-unek, monggo ditanyakan. Selawat barangkali dipertanyakan. Di sini saya hanya menunjukkan bagaimana konsistensi huruf diletakkan di ayat manapun, diletakkan di surat manapun, kata apapun, ternyata sama. Dan kesamaan ini adalah sebuah parameter. Jika sebuah kesamaan ada parameter, berarti ini bisa dikategorikan sebuah ilmu. Dan sebuah ilmu, karena punya parameter, dia harus menghasilkan sesuatu yang tetap dimanapun, kapanpun, selama itu melalui prosedur yang sama. Ini metodologi ilmiah. Nah, oke, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selawat zaman Nabi itu selawat yang sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Yang kita sebutin namanya selawat itu yang kita sebutkan. Pada ulama mutakhir ini ada selawat-selawat yang dinamai sendiri selawat harian, dan macam-macam selawat. Apakah kedudukan selawat yang diajarkan oleh malaikat Jibril itu sama selawat-selawat ini? Ini kemuliaannya kemuliaan mana? Karena sekarang ini justru yang dibaca itu selawat nariyah. Dan selawat nariyah ini menurut pikiran saya itu selawat dengan doa. Tapi selawat Ibrahim itu sendiri banyak yang ditinggalkan. Karena selawat Ibrahim itu sudah diwajibkan oleh Allah itu kita perlu selawat, tapi banyak ditinggalkan. boleh umat-umat sekarang ini. Kita dengar bersama-sama Nabi besar Muhammad SAW pernah diajarkan bagaimana berselawat, gitu aja ya. Lalu pada perkembangannya Mas Didi menerangkan kata selawat harus konsisten. Mau ada di mana saja secara keilmuan harus konsisten. Akan tetapi ada perkembangan, ada selawat-selawat yang tidak pada konteksnya, kira-kira begitulah. Silakan Pak Didi, bagaimana selawat yang berkembang di tengah-tengah masyarakat pada kondisi terakhir ini, gitu ya Pak? Oke. Apa namanya? Sebenarnya kita tuh berselawat apa yang Allah sudah masukkan kepada nabi itu yang benar menurut saya. Oke. Ya. Kalau terjadi embel-embel dengan doa terkesan saya. Oke. Tapi sekarang ini yang berkembang itu selawat saya itu di lokal. Ya, ada selawat hasil kreativitas. Ya, begitu. Sama aja paling mandi itu. Katanya, bapak ya coba kan. Silakan, Mbak Didi. Alhamdulillah. Ya memang, alhamdulillah, saya sendiri mungkin daya ingat saya kurang begitu bagus dan kapasitas otak saya juga terbatas sehingga saya tidak bisa satu jalan untuk menghafalkan sesuatu yang terlalu panjang-panjang sehingga kebetulan saya juga di Surabaya di lingkungan yang agak jauh dari ini sehingga setahu saya sholawat itu hanya yang ada di sholat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ada yang menambahkan Sayyidina, ada gini, monggo, enggak ada masalah. Kama sholaita seperti engkau tundukkan apa si Ibrahim. Jadi antara Rasulullah dan Nabi Ibrahim itu sama-sama diberi ketundukan oleh Allah dan sama-sama tunduk dan diberikan keselamatan juga dua-duanya. Dan memang Ibrahim alaihissalam adalah bapak para nabi. Sekarang gini Pak, untuk sholawat nariyah, sholawat apa, kita bisa balik ke sejarah. Kita pelajari kata sufi. Kata sufi itu berasal dari huruf sin dan fa. Sin adalah implementasi, fa merasa baik atau indah atau bagus. Bisa juga menjadi soft. Sufi terserah, kadang-kadang diartikan ke Indonesia soft, sufi, oke, tunduk. Atau juga bisa misalkan ada keliruan, mungkin asin, gak ada masalah. Misalkan dari soft, tunduk, pak indah. Sehingga kita kadang-kadang merasa kalau mendengar kata sufi, kata tasawuf itu sesuatu yang jauh, tinggi di awan, sesuatu yang sulit kita capai. Ataupun kalau kita ingin menjadi sufi, katanya harus menjadi laku, harus gini, harus gini. Enggak. Kalau dari kata sufi itu sendiri, misalkan dari kata sholat, tunduk, pak indah, atau baik. Misalkan dengan kita melakukan sholat. Bagaimana cara sebuah ibadah dilakukan dengan sebaik-baiknya, seindah-indahnya, itulah sufi. Bagaimana melakukan sebuah ibadah dengan sebaik-baiknya dan seindah-indahnya itulah sufi. Sehingga misalkan sholat, kita nggak mau sholat kita asal-asalan misalnya. Pokoknya wudhu, abdul-abdul, salam selesai. Itu standar. Tetapi kita ingin melakukan sholat kita dengan sesuatu yang indah. Oh, saya sebelum sholat, saya tak mandi dulu. Saya mandi kurang lengkap kalau tidak keramas. Sehingga seluruh badan kotoran hilang. Setelah itu, oh, saya harus memakai baju yang bagus. Wangi-wangian. Baju bagus, wangi-wangian. Kenapa? Karena kita mau menghadap yang mempunyai semesta. Lebih daripada sekedar presiden. Nah, dia lakukan hal ini untuk dengan keindahan. Baju dipilih yang terbaik yang dia punya. bukan lagi baru, terbaik yang dia punya. Dia pakai wangi-wangian terbaik yang dia punya. Tempat sholat dia cari yang bersih, ditata wangi. Kalau kita pakai parfum, misalkan ada yang pakai dupa, misalkan saudara-saudara di Cina pakai yu dupa. Jadi di masjid ada pokok kuningan, sebelum sholat bakar dulu, tancapkan agar baunya wangi. Habis itu sebelum sholat, kalau ada sunat, dia sunat dulu. Habis sholat, dia lakukan dengan khusyuk. Setelah sholat, dia mungkin zikir. Ditutup dengan sholat dua rakaat kalau memang ada. Dan doa. Dilakukan dengan rasa yang indah. Orang tersebut sudah termasuk sufi. Dan apa kata kerja dia lakukan sudah termasuk tasawuf. Nah, di sini. Jadi sehingga kita kenal nama Jalaluddin Rumi. Beliau adalah seorang sufi yang besar. Sehingga bagaimana beliau menulis puisi cinta untuk Allah. Sehingga terkenal dengan puisi cintanya. Itu diungkapkan bagaimana cinta dalam diri kepada Allah. Juga menciptakan sebuah seni. Yang berputar-putar. Itu untuk keindahan. Untuk ekspresi bagaimana cara dia ingin mendekat dengan Allah. Ekspresi ya. Nah, kalau kita sudah paham bahwa untuk menjadi sufi kita lakukan sesuatu dengan indah, sesuatu dengan baik. Misalkan puasa, kita ingin lakukan sesuatu dengan indah. Kita siapkan kalbu kita bersih, diisi dengan ucapan-ucapan yang baik selama bulan Ramadan. Kita sangat dermawan. Enggak sekedar hanya menahan lapar dan dahaga. Ini juga termasuk sufi. Jadi siapapun sebenarnya sangat mudah untuk menjadi sufi. Siapapun sangat mudah untuk melakukan tasawuf. Catatan cuma satu. Apa yang diperintahkan oleh Allah, lakukan dengan sebaik-baik dan seindah-indahnya. Jadi enggak perlu ke ujung gunung, nyepi, masuk apa? Ugora. Enggak, bukan seperti itu. Islam enggak mengajarkan yang enggak produktif semacam itu. Atau misalkan kita hidup di masyarakat. Kita lakukan kewajiban kita dengan seindah-indahnya. Kita hormati tetangga kita. Kita tahu problematik mereka, berusaha membantu, memecahkan. Tetangganya nyari perkara, kita hanya bersabar, mendoakan sesuatu yang bagus. Tetangga ngomong kotor, kita balas dengan ucapan yang baik, syukur-syukur ngantar hidangan atau apa, sesuatu yang membuat dia senang. Ini sufi. Ini tasawuf. Sehingga mungkin, Pak Karam, sholawat nariyah, sholawat apapun, ini kita gak mau mengkonteks ibadah ya. Kita mau konteks sufi. Sehingga mungkin para ulama terdahulu saking cintanya kepada Allah sehingga mereka menciptakan sesuatu untuk menunjukkan ekspresi bagaimana cinta mereka kepada Rasulullah. Masalahnya kurikulumnya sampai sekarang gak berubah. Harusnya ulama sekarang mungkin ya menerangkan inilah cara ekspresi kita untuk sufi mungkin ya. Tetapi hal itu jangan dimasukkan ke dalam peribadatan. Sehingga dalam sholat kita tutup sholawat yang ini. Saya pikir gak ada lah orang sholawat di dalam sholat kalau baca sholawat aliyah. Enggak. Tetapi apakah mereka lebih mengutamakan sholawat nariyah? Allah alam. Karena mengutamakan di sini berarti mereka melebihkan. Melebihkan di sini itu berbasis niat. Dan niat tidak ada yang tahu. Kecuali pengucap niat dengan Allah. Nah, tetapi kalau ditanya, lebih tinggi manakah sholawat ini dengan sholawat nariyah? Sama dengan ditanyakan, tinggi manakah Quran dengan hadis? Tinggi manakah hadis dengan keputusan ulama? Tinggi manakah ulama dengan amil? Nah, berarti kita sudah bisa jawab semua. Nah, kalau ini enggak dipertentangkan, dilandasi dengan niat yang baik, dan kita tahu sejarah dari bagaimana ulama dahulu itu saking cintanya kepada Rasulullah, sehingga mereka mempunyai mungkin darah seni, itu diekspresikan dengan cara yang sungguh-sungguh indah, sehingga kita bisa menerima hal tersebut, dan itu menjadi khasanah budaya di dalam dunia Islam. Nah, di sini dengan kita mengerti tersebut, akhirnya mungkin ke depan kita mungkin kita melukis, atau ayat Al-Quran kita buat kaligrafi, kita buat sesuatu yang indah untuk ayat-ayat Al-Quran. Lalu ada orang tanya, ini mana makna kaligrafi ini dengan Al-Quran? Nah, kalau yang ditulis kaligrafi ini memang ayat sama-sama tinggi, tetapi yang satu memang original asli Al-Quran, yang ini untuk ekspresi keindahan karya seni yang berbasiskan mungkin Al-Quran. Nah, selama ini tidak menghalangi atau merubah peribadatan, insya Allah itu ya baik-baik saja. Semacam siapa yang bisa melarang orang untuk bernyanyi? Selama penyanyian tersebut bukan berisi sesuatu yang maksiat, ya boleh-boleh saja. Musik apa? Musik Islam? Musik yang tidak ada maksiat. Seni apa di dalam Islam? Seni yang tidak ada maksiat. Baju apa yang paling indah di dalam Islam? Baju yang bisa menutup aurat. Sudah simpel. Apakah itu gamis dari Arab? Ataukah sarung? Ataukah baju kuku yang asalnya dari Cina? Selama itu menutup aurat, itulah baju Islam. Nah, dengan pemahaman seperti ini, insya Allah akhirnya kita bisa menghargai karya orang lain, kita bisa menerima budaya sebuah kelompok masyarakat, dengan kita bisa menerima tersebut, akhirnya kita bisa saling menghargai, dan kita akhirnya terbebas dari hal terpecah belah. Tetapi di dalam sebuah ibadah kita tetap satu. Dan alhamdulillah, setahu saya memang itu tadi. Kalau dalam sholat kita baca sholawat Nabi, ya, mungkin selesainya satu jam. Ya, nah itulah yang saya maksud merubah kurikulum. Nah, itu merubah kurikulum. Dan ini yang paling manjur. Nah, itu kalau itu mungkin itu person to person, orang per orang. Alhamdulillah ya Allah, sholat itu memang benar-benar mihrab. Kalau enggak, ilmu huruf saya berarti salah. Karena saya sering-sering apa ngobrol sama Allah seperti itu. Dan alhamdulillah karena makna sholat itu sendiri adalah lurus berhadapan, sehingga untuk sholat itu sendiri harus Rasulullah diangkat ke tempat tertinggi sehingga bisa langsung istilahnya ya amsal berhadapan dengan Allah. Kalau ini kita sudah paham semua, lalu yang kita mungkin belum paham, kenapa mikrof itu harus berangkat dari Masjidil Aqsa? Nah. Kenapa kok nggak langsung Masjidil Haram? Wush. Mungkin kalau isroknya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, balik lalu mikrof. Nah anehnya kenapa harus lewat Masjidil Aqsa? Dan kenapa di dalam hadis Rasulullah pada langit pertama ketemu Nabi Adam, pada langit kedua ketemu dengan Nabi Isa alaihissalam, Nabi Yahya, langit ketiga ketemu Nabi Yusuf, langit keempat ketemu Nabi Idris, kelima Nabi Harun, keenam Nabi Musa, malah sempat ngobrol untuk tawar-menawar jumlah rakaat. Apakah kebetulan? Lalu di langit ketujuh yang insya Allah tertinggi ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang di dalam hadis bersandar di Baitul Makmur. Sungguh nikmat sekali bisa bersandar di tempat rumah segala urusan. Ini bukan sebuah kebetulan. Nah, tetapi untuk membahas Adam, Isa, Yusuf, Idris, Harun, ini nanti kita pelajari pada saat kita membahas nama-nama Nabi. Karena ini panjang sekali, Nabi Adam kenapa dinamakan Adam, kenapa makhluknya Allah ini dinamakan Isa, kenapa ini dinamakan Yahya, dan Allah sendiri pun menjamin bahwa nama Yahya ini belum ada sebelumnya, hanya kepada satu Nabi Yahya bin Zakaria. Lalu kenapa dikatakan Yusuf, kenapa Idris, nah ini nanti kita bahas. Ternyata password itu ya Pak? Iya. Dan ini juga tingkatan sholat. Sehingga Ibrahim adalah Tarok. Dari kata dasar Tarok, Tarok adalah Albir, kebajikan. Dan disinilah puncak kalau kita sudah bisa melepaskan apa yang kita cintai untuk Allah. Ternyata memang benar, zakat yang hewan, apa zakat paling tertinggi itu memang dicapai oleh Nabi Ibrahim. Apapun yang tertinggi oleh Nabi Ibrahim sehingga layak Nabi Ibrahim. Nah, tapi ada biru juga punya nama lagi. Barok juga ruang yang berputar. Alif satu pertama, dan memang kenyataannya haji itu pertama kali ruang berputar. Tawaf itu yang melaksanakan memang Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, di sini kita nanti belajar nama-nama Nabi sehingga kita nanti tahu apa nama di apa ilmu di balik nama-nama tersebut. Ta'roh, Buroh juga sama dengan Ibrahim. Buroh, ba ruang, roh berputar, hof mandul, memandul, memikirkan reflection atau bercahaya. Sehingga namanya Buroh adalah sebuah benda yang berbentuk bundar, dia berputar dan memantul atau bergerak dengan sangat cepat sekali. Mungkin bayangan kita lebih mudah akhirnya terbang. Tetapi oleh para orang-orang terdahulu, burung dilukiskan sebagai kuda, punya sayap. Ini memang benar dan bisa diterima. Karena apa? Kendaraan yang ada pada waktu itu yang tercepat adalah kuda. Sehingga kalau ingin cepat lagi, kuda ya harus disanggap. Dan karena ada yang luntur, kepalanya diganti dengan kepala manusia. Ini ekspresi seperti Sufi tadi, bahwa sesuatu dilukiskan ada agar indah, mudah dimengerti. Tetapi dari huruf sendiri, buruk adalah bahwa ruang yang berputar dan terakhiran. Dan inilah yang dikenal di Indonesia sekarang dengan kapsul. Teknologi angkatan luar, setiap pesawat angkatan luar akan dilengkapi dengan kapsul, sebuah ruang di mana ruang tersebut sanggup untuk menahan empasan ataupun benda-benda ataupun bahaya dari luar. Sehingga pada waktu atmosfer kapsul tersebut pesawat terbakar, tetapi kapsul sendiri bisa selamat. Jadi Rasulullah sendiri diisrokan oleh Allah juga dengan melalui teknologi yang bisa kita mengerti, yang bisa kita mengerti. Dan kalau kita ingin tahu kenapa habis lewat Masjidil Aqsa, dan kebetulan Masjidil Aqsa ini ada di Palestina, berarti kita harus mempelajari sejarah dari Masjidil Aqsa itu sendiri. Itu barangnya bisa dilihat di belakang. Di belakang. Alhamdulillah. Jadi itu nggak sampai 5 menit. Sambil Mas Didi menyiapkan materi selanjutnya karena kita masih punya waktu 12 menit. Step tadi mana Mas Didi? Step salat tadi Ibrahim. Jadi ini para jamaah, saya agak kaget. Ternyata nama saya tangan kiri, Pak. Ya. Ini ada password. Adam nanti masjidnya akan. Jadi kalau kita pada posisi Adam, step kita kayak apa? Posisi ideal ada di Pak Rok Ibrahim. Berstandar di Baitul Mahmud. Dan yang berjalan adalah umatnya Rasulullah. Nah, secara grafis, maka kita pancet dengan kemarin itu rugi. Walaupun saat setelah betul munggah. Idealnya sholat itu pada posisi Ibrahim kita, ini posisi ideal. Mungkin kita sulit ya. Saat ya, Nabi Allah Ibrahim itu berkorban, kita akan hanya diperintahkan lantanarul biro. Jadi yang terbaik, kalau tidak baik atau barang bekas kita berikan orang lain, saya tidak tahu apakah itu punya nilai yang dianjurkan. Karena Nabi Allah Ibrahim berkorban itu bukan kambing kibas, bukan onta, bukan sapi. Anak yang bertahun-tahun. Nabi Ibrahim tidak tahu kalau itu diganti domba. Seperti Nabi yang lain, tidak tahu Nabi Musa itu bakal tongkatnya memecah lautan. Tapi bayangkan saat diperintah. Bagaimana Nabi Ibrahim bersandar saat mau dibakar. Sampai malaikat Jibril turun, Ibrahim, ya mau enggak, jalur turun aku, tak kira-kira gitulah kalau banyaknya. Mau takkan, bagaimana? Ternyata Nabi Ibrahim enggak. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah tempat sandaran. Dan itu kalimat yang membuat Allah ridha, ingin ma'afi. Jadi ideal itu pada posisi Ibrahim. Nanti ada saatnya, ada Pak, ada Roh, kenapa ideal? Itu mudah-mudahan kita sabar, kita asyik datang. Step Adam, Isa, dan lain-lain. Kita lalu bisa mudah rosok. Jadi sholat mikrot kita ini pada kualitas seperti apa? Kita sholat ini luar biasa, Bapak-Ibu sekalian. Kita bisa baca Fatihah, bisa baca surat pendek, surat panjang, dengan melamun kita bisa. Ibarat pesawat itu autopilot. Takbiratul Ihram melamun. Kacamata yang tertinggal, baru kaget setelah saya harus kemana ini, rokaat berapa saya? Baru bingung. Tapi kalau bacaan sambil ngelamun kita bisa. Apakah ideal se-ideal Ibrahim cara kita bermunajat kepada Allah? Jawabannya nanti Mas Didi akan terangkan secara detail. Ada tahapan, ada step. Kenapa Pak, syarat rukun sudah saya pelajari. Sunnah wajibnya saya sudah tahu. Kenapa setelah takbiratul ihram itu cenderung ngelamun saya Mas Didi? Kenapa Mas Didi mencoba? Sholat hurufnya sholat lam dan tak marto ya. Sholat itu ada misi dalam huruf sholat itu. Sudahkah kita membawa misi yang direkomendasi oleh huruf sholat? Kita tunduk, kita dengan rasa hormat, rasa takut. Sudahkah kita seperti itu? Saya kira sholat kita cenderung ya berkewajiban. Mudah-mudahan dengan sholat lam dan tak itu nanti kualitas kita walaupun tidak bagus-bagus se-ideal Ibrahim, barangkali kita mudah-mudahan memperbaikilah. Silakan lanjut, Mas Didi. Berusaha cepat. Jadi di sinilah ini Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ini Isra. Dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, ini Mi'raj. Tempat-tempat naik Ma'arij ya, karena ada nama surat Al-Ma'arij ya. Tempat-tempat naik. Jadi ada korelasi antara surat Al-Isra dengan surat Al-Ma'arij. Kadang-kadang kita nggak mengkorelasikan hal tersebut. Bagaimana tempat-tempat naik? Allah sendiri menunjukkan ilah di sultan. Kita bisa naik ke angkasa Allah sesungguhnya juga dengan kekuatan. Sultan sendiri dengan kata kalau kita bisa menundukkan seorang sultan, sultan itu juga seseorang yang telah menundukkan sesuatu. Dia punya daerah kekuasaan. Sob lagi. Nah disinilah kata Isra, Masjid Aqsa. Berarti di sini kita mempelajari sejarah dari Masjidil Aqsa juga sejarah dari nama Isra. Isra sendiri di sini juga sebagai surat Israel kan? Nah, sekarang kita pelajari apa sih sebenarnya Israel itu. Tapi saya tak kagak karena aku juga karena kalau kita sudah dengar nama Israel itu kok banyak kita sehingga kita lupa dengan ajaran Rasulullah bahwa nama Bani Israel itu banyak disebutkan di dalam Al-Quran itu sebagai pelajaran. Bukan untuk benci-bencian, untuk pelajaran. Nah, dengan kita mempelajari tersebut, ini kita akan tahu dan kita lebih netral dalam melihat sesuatu apa yang telah disunahkan oleh Allah. Inilah kata makna kata Israel. Si tadi kemudian nasi atau bergetar karena berasal dari ini. Roh berbagai hal atau melingkar, angin sesuatu yang penting, tinggi, ya segala sesuatu, lam, tujuan, nilai, berkelas, alif paling. Jadi secara makna huruf, kata Israel, secara sejarah dulu, secara sejarah, kata Israel ditujukan kepada Bani Israel. Tetapi secara huruf, makna huruf, kata Israel adalah ditujukan kepada orang-orang yang sukses. Atau dekat dengan yang dicita-citakan. Kurang sukses, katanya. Tapi ini nanti kita bahas, ayat Al-Qur'annya, ayat apanya, berhubungan dengan Al-Qur'an. Tapi kalau untuk review bisa dibaca Al-Baqarah 40-47 dibuka dengan ya Bani Israel, ditutup juga dengan ya Bani Israel. Nah, khusus 40-47 ini Bani Israel itu adalah ditujukan secara sains, secara ilmu pengetahuan, bukan ditujukan kepada keturunannya Nabi Yakub. Nah ini kenapa disebut Israel? Nah, ini ada ceritanya. Jadi Nabi Yakub alaihissalam pada waktu ada perjalanan dari satu negeri untuk balik kepada ayahnya, berarti Nabi Ishak. Dia didatangi malaikat yang berubah diri jadi manusia karena enggak senang dengan kedatangan orang tersebut, orang asing. Maka Nabi Yakub marah atau curiga sehingga ngajak berkelahi orang tersebut. Padahal orang tersebut adalah malaikat. Mereka berkelahi. Sebenarnya Nabi Yakub menang, tapi dari takdirnya malaikat harus bisa menang sehingga malaikat bisa melukai pangkal sendi dari Nabi Yakub. Sehingga di situ jadi aturan Bani Israel dilarang memakan makanan yang berasal dari pangkal sendi. Karena untuk menghormati leluhurnya yang kebetulan lalu ini Nabi Yakub alaihissalam. Nah pada waktu fajar sudah sengaja berantem, baru Nabi Yakub bertanya, saling mengobrol, lalu mereka turun ngomong, mulai saat ini namamu adalah Israel, yang bermakna Israel itu dekat, El itu dalam bahasa Hebrew Ibrani Eli artinya Allah. Nah, nama Israel yang dinisbahkan ke Nabi Yakub ini bermakna dekat dengan Allah, dekat dengan Tuhan. Allah itu bahasa Ibrani-nya, Hebrew-nya El, Eli. Eli, Eli sahabat ini. Ya, Eli Tuhan, Tuhan tolonglah aku itu biasanya ditulis di bawahnya. Nah, lalu dari situ sudah ketemu, akhirnya, nah ini, makanya ada nama Betel. Betel itu dari kata Wahid El, rumah Allah, Baitullah. Sebenarnya sama, ini satu rumpun bahasa-bahasa jazirah ya. Bait El, Betel, Bethlehem, Betel. Bait, Bet, rumah, El, Eli, namanya Allah, rumah Allah. Baitullah, yaitu cikal bakal dari Masjidil Aqsa. Nah, kalau kita lakukan itu sejarahnya. Lalu yang kedua, suatu ketika, karena ada perselisihan, terpaksa Nabi Yakub alaihissalam harus pergi. Lalu di perjalanan, Nabi Yakub mimpi. Bermimpi melihat tangga yang bisa sampai menembus langit. Tangga tersebut dilihat merupakan naik turunnya malaikat dari langit turun ke bumi, dari bumi naik ke langit. Lalu Nabi Yakub dengan cahaya berkata, aku akan memberkati dirimu dan memperbanyak keturunanmu. Aku juga menjadikan tanah yang kau punya sebagai tanahmu. Dan akhirnya kenapa Nabi Daud akhirnya bisa mengalahkan dan mengambilnya lagi. Dan dari sini karena senang, Nabi Yakub akhirnya punya nazar, kalau dia nanti selamat dari perjalanan, tempat di mana beliau bermimpi akan dibangun sebuah tempat peribadatan untuk menyembah Allah. Itulah cikal bakal dari Masjidil Aqsa. Perangnya di belakang. Saya nggak ngomong perang, saya nggak mau kenal. Barangnya di belakang. Jadi semenjak itu dinazarkan oleh Nabi Yakub alaihissalam, disitulah seluruh keturunan dari Bani Israel membangun tempat peribadatan. Jadi mulai Tempel Sulaiman, istilahnya tempat peribadatan Nabi Sulaiman, itu di bawah Masjidil Aqsa. Lalu di sini akhirnya kita tahu, ternyata memang dilihat Nabi Yakub adalah tempat naik, tangga tembus ke langit. Ini secara keyakinan. Sehingga berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu sukses, baru nanti dari Masjidil Aqsa, di mana Nabi Yakub alaihissalam bermimpi, di situ dinaikkan lalu mikrof. Dan Ma'arij adalah tempat-tempat naik, tempat-tempat persinggah di mana kita harus naik. Tangga-tangga naik. Itu bisa dibaca dari surat Ma'arij. Kalau dari sini kita tahu dari sisi keyakinan. Kalau kita sudah mengetahui sejarah tersebut, kita akhirnya nanti enak dari dasar tersebut, sehingga di tempat Rasulullah kan ada foto juga batu yang mengapung ya. Iya. Batu yang mengapung. Dan batu cara mengapung tersebut sudah diketahui teknologinya, dan kebetulan tempat yang mengapungnya di Israel, kok ya yang menemukan dalam pengampungan tersebut atau Levi Tijan, nanti saya terangkan ada film dari Universitas Tel Aviv bagaimana menciptakan teknologi yang bisa mengampung seperti batu tersebut, sehingga kita akhirnya bisa mengerti bagaimana Allah itu membuat langit ini tanpa tiang. Itu semua diterangkan dengan teknologi. Dan ini adalah sejarah bagaimana Nabi Yakub alaihissalam untuk menjadikan Masjidil Aqsa sebagai tempat peribadatan, dan ini Masjidil Haram. Nah, ini Masjidil Aqsa yang di belakang sama. Nah, sekarang kita balik. Jadi kita nanti terangkan soal teknologi. Ternyata kebetulan teknologi angkasa luar di dunia saat ini sudah cukup maju. Ada teori yang namanya slingshot. Ini perjalanan sholat sendiri. Ini juga urutan sholat, bagaimana dari tadi naik akhirnya turun, bahwa sholat kita berhadapan lurus dengan Allah. Yang tadinya vertikal naik oleh Allah dikembalikan menjadi horizontal. Ya. Nah, langsung terbalik. Pertama, mikrob kita, kiblat kita di Masjidil Aqsa, tetapi pada saatnya harus dibalik untuk ke Masjidil Haram. Masjidil Haram langsung menuju Allah, dan sebenarnya Masjidil Haram adalah repeater dari Baitul Ma'mur. Jadi sebenarnya Masjidil Haram adalah repeater dari Baitul Ma'mur. Nanti pada waktu kita belajar hajar, kita tunjukkan pada Hajar Aswad kenapa kita harus melambai atau sayang, itu semua bisa diterangkan secara teknologi dan bagaimana relasi dari Masjidil Haram dengan Baitul Ma'mur. Itu nanti. Dan inilah teknologi dari NASA atau pengetahuan teknologi sekarang. Jadi kalau kita pengen ke Mars, kita nggak bisa langsung dari bumi langsung meloncat ke Mars. Kalau kita pengen ke Mars, kita harus memutari bumi, bulan, baru ke matahari, balik lagi, baru setelah itu kita dapat kekuatan loncat. Jadi sebelum menuju sasaran sesungguhnya, kita harus memutari satelit kita dulu. Karena ada interaksi antara planet dengan satelit. Begitu juga teknologi itu berlaku, karena Allah yang menetapkan ilmunya, maka Allah maha konsisten. Allah maha menepati janji, tidak berubah-ubah. Planetnya adalah Masjidil Haram. Satelitnya adalah Masjidil Haram. Planetnya yang membuat bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya. Masjidil Aqsa yang bangun hanya anaknya. Maka di sini pusat, di sana satelit, akan mendapatkan kekuatan penuh. Allah membuat sebuah ilmu, Rasulullah harus slingshot ke Masjidil Aqsa, baru Rasulullah naik ke langit. Jadi ternyata ini sudah bisa diterangkan oleh teknologi abad ke-21 saat ini. Jadi kenapa kok harus melalui Masjidil Aqsa? Kok langsung memang Allah sanggup membuat hal tersebut, tetapi Allah adalah Zat yang maha menjadi dan maha konsisten, sehingga semuanya harus serba SOP, ada operasionalnya, nggak ngawur. Dan ini juga pembelajaran, jadi semuanya harus slingshot. Jadi ini teori-teori yang bagaimana cara kita melihat orbit. Dan ini nanti juga berhubungan dengan kata sobat. Sob, tunduk, bak, ruang, roh, berputar. Jadi orang yang sobat, orang yang sabar, kalau dia mau berubah haluan, dia harus melihat kondisinya dulu. Nggak ngawur. Jadi karena waktunya, mungkin bisa ceritain dulu untuk masalah sholat sholawat dan sholat mihrab. Dan minta maaf kalau tadi ada kata-kata yang mungkin kurang begitu bagus. Untuk minggu depan insya Allah kita bahas makna korelasi sholat dengan kata lainnya. Bila itu di Kuali Jaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.